بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ. Hadis yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu dari Abdullah bin Amr bin As, ada seseorang laki-laki berdoa, Allahumma ighfir li wa li Muhammadin وحدنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجبتها عن ناس كثير. Yaitu seorang Arabi berdoa kepada Allah supaya diampuni dosanya dan dosa Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, membatasi ampunan Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya kan kepada Rasulullah. Dalam riwayat Abi Hurairah disebutkan dalam muttafaqun alaih, Allahumma arhamna, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah engkau merahmati seorang pun bersama kami. Ini membatasi rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya terbatas pada dirinya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada rahmatnya Allah itu maha luas. Maka ini termasuk i'tidak. Termasuk i'tidak di dalam berdoa. Dan itu menjadi sebab tidak dikabulkannya doa seseorang ketika berdoa kepada Allah, karena di dalam doanya ada tidak melampaui batas. Dan ini banyak bentuknya tidak dalam doa itu. Meminta sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin terwujud. Dan Al-Imam Al-Bukhari memasukkan hadis ini di dalam bab doa bidhahril ghaibi, di mana kesesuaiannya padahal di dalam hadis ini tidak disebutkan bidhahril ghaib, tapi seorang berdoa untuk dirinya dan untuk Rasulullah. Apa yang menjadi alasan Al-Imam Al-Bukhari memasukkan hadis ini dalam bab doa bidhahril ghaibi, doaul abd bidhahril ghaibi li akhihi, doa seseorang kepada saudaranya dalam keadaan dia tidak mengetahui. Disebutkan illahnya hadis ini adalah orang tersebut telah membatasi sesuatu yang luas, hajra al-wasi', dia telah membatasi rahmatnya Allah yang maha luas, ampunannya Allah kepada seluruh hamba-hambanya yang minta ampun kepadanya. Siapapun Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Maka ini di antara ilahnya adalah karena di dalam hadis ini orang tersebut telah membatasi sesuatu yang luas. Kalau sekiranya dia memohon ampunkan untuk kaum muslimin dan muslimat, maka sungguh dia memohonkan ampun untuk orang sangat banyak yang tidak terhitung berapa jumlahnya kaum muslimin, kaum muslimat, miliaran. Kalau sekiranya dia memohonkan ampun kaum muslimin, tapi dia ini membatasi untuk dirinya. Kalau sekiranya tadi dia memohonkan ampun untuk kaum muslimin, muslimat, kaum mukminin, mukminat, niscaya dia memohonkan ampun untuk orang yang sangat banyak yang tidak ada bersama dirinya di saat itu. Fayakun doa bidahril ghaibi, maka ini tentunya menjadi doa lidahril ghaibi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari apa yang dilakukan oleh Arabi ini. Apabila beliau mengingkari seperti apa yang dilakukan oleh Arabi tadi membatasi doa, maka tentu sabit dari lawannya itu, yaitu tidak membatasi doa, doa untuk kaum muslimin seluruhnya. Jadi ini yang menjadi dasar disebutkan oleh ulama, dasarnya adalah karena di dalam hadis ini ada pembatasan sesuatu yang luas dan itu berlawanan dengan doa untuk kaum muslimin bidahril ghaibi, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari. Maka menunjukkan bahwasanya lawan dari itu nasabit, yaitu berdoa bidahril ghaibi untuk kaum muslimin. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari memasukkan hadis ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada hamba-hambanya mukminin untuk memintakan ampun terhadap kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Disebutkan di dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Al-Imam At-Tabarani, dan hadis ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani rahimallahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan." Barang siapa yang memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan orang-orang yang beriman dari kalangan perempuan, dimintakan ampun, Allahu ghafir lil mu'minina wal mu'minat, untuk seluruh kaum mukminin dan mukminat, kataballahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan, maka Allah Subhanahu wa taala mencatatkan untuknya dari setiap mukmin dan mukminah itu satu kebaikan. Berapa jumlahnya? Miliaran jumlah kaum muslimin seluruhnya. Maka setiap mukmin mukminah yang dia doakan ampun untuk mereka itu, dia mendapatkan hasanah, dia mendapatkan kebaikan. Ya, tentunya kita sangat berharap, kita beramal, kita beribadah karena kita ingin mendapatkan kebaikan, kita ingin mendapatkan pahala. Kita menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berupaya penuh dengan apa yang kita miliki itu bisa menjalankan sunnah. Karena kita berharap dari itu Allah akan memberikan kepada kita pahala. Kita bersedekah karena kita mengharapkan pahala. Kita berpuasa sunnah, kita mendapatkan kebaikan. Dan banyak tempat-tempat kebaikan itu bisa didapati oleh seorang mukmin. Bukan hanya dengan ibadah tertentu yang dilakukan seperti sholat-sholat sunnah, membaca Al-Quran, puasa sunnah, membantu orang lain. Ada kebaikan kita bisa dapatkan dengan ini, dengan sesuatu yang sangat mudah. Kita berdoa, di dalam doa kita, setelah kita mendoakan ampunan untuk diri kita, kita mendoakan ampunan juga kepada kaum mukminin, memintakan ampun untuk mereka. Maka kita akan mendapatkan dua keutamaan yang besar. Yang pertama tadi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW tadi, orang yang mendoakan ampunan untuk saudaranya mukmin mukminah, Allah mencatatkan untuknya setiap mukmin dari mukminah yang didoakan itu kebaikan, satu kebaikan. Maka ini ajrun azim. Idza kana mukhlishan fi talabil maghfirah li ikhwanihi minal muslimin. Kaya ini adalah pahala yang sangat besar jika dia ikhlas memintakan ampunan untuk saudaranya muslimin yang lain. Dan juga faedah yang kedua, manfaat yang kedua didapatkan adalah sebagaimana kita sebutkan hadis yang terdahulu, doaul muslim li akhihi bidhahril ghaibi mustajabun. Doanya seorang muslim kepada saudaranya itu mustajab. Fa yu'amiluhu Allah taala bi qasdi thayyib. Fa yaj'alu lahu min alhasanati ma dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aydan wakala Allah malakan 'inda ra'sihi إذا طلب المغفرة للمسلمين والمسلمات يقول الملائكة آمين ولك بمثل. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang tersebut dengan niatnya yang baik tadi. Allah memberikan apa? Al-hasanah, kebaikan, sebagaimana disebutkan Rasulullah tadi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mewakilkan malaikat di sisi kepala orang itu apabila dia memintakan ampun untuk saudaranya muslimin dan muslimat, malaikat mengatakan amin walaka bimitslin. Jadi didoakan oleh malaikat sudah mendapatkan satu kebaikan dari setiap muslim muslimah yang dia mintakan ampun kepada Allah secara umum. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala mewakilkan malaikat di sisi kepalanya dan mengatakan amin, mengaminkan, karena dia berdoa bi dhahril ghaibi. Dia mendoakan saudaranya dalam keadaan saudaranya itu tidaklah mengetahui didoakan. Dan telah kita sebutkan juga sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, termasuk dalamnya doa bidzahril ghaibi adalah mendoakan sejumlah jamaatan minal muslimin. Seisi masjid kita doakan, doakan keselamatan, doakan rahmat, doakan ampunan kepada jamaah masjid Jabal Salah misalnya. Ini termasuk doa bidzahril ghaib. Bukan hanya yang dikatakan bidzahril ghaib itu hanya satu orang yang didoakan. Tidak. Sekalipun semua kaum muslimin kita doakan masuk di dalamnya juga doa bidahril ghaibi, sehingga malaikat mengaminkan dan mengatakan untukmu juga yang semisal. Ma yuhadu minal hadith faedah, bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, dalilun ala masyru'iyatil istighfar lin nafsi walil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat allahya'i minhum wal amwat. Ini merupakan dalil tentang disyariatkannya istighfar lin nafsi, memohon ampun untuk diri sendiri, meminta ampun kepada Allah untuk diampuni dosa-dosanya sendiri. Allahumma gfirli. Dalam hadis, laki-laki ini berdoa kepada Allah, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Disyariatkannya istighfar untuk diri sendiri. Walil mu'minin, kepada orang-orang beriman dari kalangan laki-laki, wal mu'minat, wal muslimin, wal muslimat. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, Rabbana gfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, wa li ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladhina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami beriman. Allah ya iminum wa lamuat, orang yang hidup di antara mereka ataupun orang yang sudah mati. Tidak hanya terbatas kepada orang yang masih hidup, kita doakan agar Allah mengampuni dosa-dosanya juga kepada al-amwat. Bahkan ini yang lebih dibutuhkan oleh mereka, orang-orang yang telah meninggal, butuh istighfarnya dari orang-orang yang hidup. Adapun orang-orang yang hidup, bisa dia beristighfar, bisa sendiri dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang sudah meninggal, dia tidak bisa istighfar lagi karena sudah mati. Maka dia butuh istighfar dari kita. Terusus keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal, orang tua, saudara atau sahabat karib kita, atau kaum muslimin secara umum yang sudah meninggal, didoakan ampunan. Istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'al. Mintakanlah ampun saudaramu ketika sudah selesai dikubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk memohonkan ampun saudaranya yang meninggal yang setelah dikubur. Wasalu lahu tathbit, mintakanlah kepada Allah kekokohan. Fa innal ana yus'al, karena sesungguhnya ditanya dia sekarang ini. Dan orang ini akan mengambil manfaat dari istighfarnya orang-orang yang hidup. Terus sebagai anak kepada orang tuanya. Disebut dalam hadis, ada seorang yang kaget dia dinaikkan derajatnya ke surga yang lebih tinggi. Sampai dia heran, dari mana saya mendapatkan kedudukan ini. Disebutkan bahwasanya ini karena istighfarnya anakmu kepadamu. Istighfarnya anakmu kepadamu. Anakmu senantiasa mendoakan orang tua ampunan. Amma minal kitab wa minha qawlullahi ta'ala, adapun dari kitab, dalil dari kitab, di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'lam, annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat. Fa'alam, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Lalu Allah mengatakan wastaghfir li dhanbik, mintalah ampun untuk dari dosa-dosamu. Khitabnya ini, arah pembicaraan ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memerintahkan, Allah memerintahkan Rasulullah untuk memintakan ampun dari dosa-dosanya, walil mukminin, dan dosa-dosa kaum mukminin, wal mukminat, dan dosa-dosa kaum mukminin dari kalangan laki-laki dan mukminin dari kalangan perempuan. Ini dalil Allah memerintahkan Rasulnya di samping untuk istighfar terhadap dirinya juga mintakan ampun untuk kaum mukminin dan mukminat. Wa minha qauluhu ta'ala, dan juga di antaranya adalah firman Allah, ini dalil-dalil yang menunjukkan anjuran untuk memohonkan ampun kepada mukminin dan mukminat. Rabbighfirli waliwalidayya waliman dakhala baiti mu'minan waliman dakhala baiti ya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Rabbighfirli, Allah berfirman mengkhabarkan tentang Nuh. Rabbighfirli, Nuh berdoa kepada Allah, Rabbighfirli, ya Rabbku, ampunilah aku. Doa ampunan untuk diri sendiri. Waliwalidayya, kedua orang tuaku. Waliman dakhala baiti ya mu'minan, dan orang-orang yang masuk dalam rumahku, mu'minan, beriman. Orang-orang beriman masuk dalam rumah. Walil mu'minina wal mu'minat, dan kepada kaum mu'minin dan mu'minat. Wa minas sunnah, dan dalil dari sunnah. Telah kita sebutkan hadis yang lewat, hadis Ummu Darda dan juga hadisnya Abu Darda. Da'watul maril muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun anna ra'sihi malak wakal ila akhiril hadis. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, dalilun ala wujubil inkar ala man waqa'a fi khata'in qawliyin aw fi'liyin. Lianna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yukirra al-Arabi ala qawlihi Allahumma ighfirli wa li Muhammadin wahdana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad hajabtaha an unasin katsirin. Yang kedua adalah di dalam hadis ini ada dalil tentang wajibnya ingkaril munkar. Wajibnya mengingkari dari orang yang terjatuh di dalam kesalahan. Tidak kemudian dibiarkan salah, tapi diingkari. Kesalahan di dalam ucapan atau di dalam perbuatan. Ada orang salah dalam ucapannya, diluruskan, dibenarkan. Salah menyebutkan hadis, hadis yang dhaif jadikan dalil, dibenarkan. Ini hadis dalil, ini dalil yang dhaif, ini hadis yang dhaif, ya akhi. Maka hadis mungkar ini enggak boleh dijadikan dalil. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tidaklah menyetujui, membenarkan ucapan Arabi tadi. Allahumma ighfirli wa li Muhammad wahdana. Tapi Rasulullah SAW mengingkari, mengingatkan kepada Arabi tadi bahwasanya itu adalah salah. Sungguh engkau telah menghalangi ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala, maghfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala itu dari manusia yang banyak. Ini yang kedua. Jadi dalil wujubul ingkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Fa'in lam yastati' fabilisanihi. Fa'in lam yastati' fabiqalbihi. Wadhalika adhaful iman. Kata Rasulullah SAW dari hadits Abi Sa'id Al-Khudri. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya. Dibenarkan yang mungkar itu. Bahwa ini salah. Kemudian yang benarnya seperti falyughayyir biyadihi, dalam dia merubah kemungkaran dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu merubah dengan tangan, dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan lisannya, karena dia takut dizalimi nanti, dia takut dipukul, maka dengan hati, ingkari dengan hati. Dan itu termasuk selemah-lemah di dalam mengingkari kemungkaran. Jadi kita tidak mentakrir sebuah kesalahan, baik itu ucapan ataukah perbuatan. Ini salah, perbuatanmu salah, perbuatanmu keliru, apa yang kau lakukan keliru, apa yang kau ucapkan itu salah. Itu kalimat kufur, itu kalimat syirik. Dibenarkan. Karena kalau dia benarkan nanti dianggap itu ucapan yang benar. Tidak ada yang mengingkari. Sama juga kalau seorang ustaz menyampaikan dalam ta'lim atau dalam darus ada kesalahan, disampaikan ini salah, tapi dengan uslub, dengan cara yang baik. Dan kemudian gurunya salah langsung diingkari di majelis dengan suara yang keras, salah itu ustaz. Dengan adab sampaikan, datangin. Nanti di majelis berikutnya akan disampaikan itu salah. Nah, yang disampaikan kemarin adalah keliru. Yang benarnya ini, jazakallah khair akhuna, si fulan telah mengingatkan saya. Nah. Kemudian berikutnya, hadza dalilun ala qillati fiqhi hadzal a'rabi. Dalam hadis ini juga dalil yang menunjukkan tentang qillatil fiqhi hadzal a'rabi, kurangnya pemahaman, kurangnya fikih, kurangnya ilmu dari a'rabi. Wa innahu lam yakun min ahli al-ma'rifah billahi azza wa jalla. Dan A'rab ini bukanlah termasuk orang yang ahli ma'rifah, yang mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jauh dari ilmu, tinggal di pedalaman, tinggal di gunung-gunung, di padang pasir, sibuk dengan ontanya, gembalaannya, sibuk dengan pertaniannya. Dari mana dia mengetahui ilmu? Dari mana dia bisa belajar tentang agama, syariat Islam? Sehingga dia bodoh. Sampai berdoa seperti ini membatasi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luas. Membatasi ampunannya Allah yang sangat luas. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa rahmati wasiat kulla syai, rahmatku nam sangatlah luas meliputi segala sesuatu. Makanya termasuk di antara yang pernah kita sebutkan, termasuk tindakan yang tercela, yang kurang bagus, ketika orang itu meninggalkan majelis ilmu lalu pindah ke tempat yang tidak ada di situ ilmu. bisa sholat berjamaah di sini setiap waktu, kemudian pindah di tengah hutan. Nah, siapa dia berjamaah dengan siapa, dia mendapatkan ilmu di situ. Banyak kebaikan yang ditinggalkan. Ini tiga faedah yang bisa kita sebutkan dari hadis. Selesai pembahasan dari hadis ini. Adapun hadis berikutnya satu lagi, ini sama dengan pembahasan yang sudah lewat dalam hadis Abdullah bin Umar. Kita lanjut ke bab berikutnya. Babun tidak disebutkan di sini. Halal Imam Al-Bukhari babnya. Ada yang menyebutkan di nuskhah yang lain? Tidak ada. Bahasa kelanjutannya dengan doa. Babun. Tidak disebutkan apa judul babnya. Sebagaimana pembahasan-pembahasan sebelumnya, setiap bab ada bab. Ada masih kaitan dengan doa. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, hadatsana Abu Nu'aim. Abu Nu'aim Al-Fadl Ibn Dukain, yang kita lewatin, Abu Nu'aim. Masyhur dengan Abu Nu'aim. Jarang sekali disebutkan dalam hadis nama beliau, Al-Fadl Ibn Dukain, tapi Abu Nu'aim. Fadl Ibn Dukain. Thiqah. Tabaqah ke-9. Sigar atba' tabi'in. Qala haddathana Amr ibn Abdullah Abu Muawiyah. Amr bin Abdullah ibn Muawiyah An-Nakhai. Abu Muawiyah thiqah. قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مهاجر أبو الحسن التيمي الكوفي ثقة عن عمر ابن ميمون عن عمر ابن ميمون من عمر بن ميمون الأودي عمر بن ميمون الأودي أبو عبد الله يقال أبو يحيى من كبار التابعين ثقة في كبار التابعين عن عمر دار عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعني معروف قال عمر بن الخطاب ada pun yang lainnya kita enggak tahu. Nah, ini tidak masyhur kecuali orang yang mempelajari mustalah kaji rawi-rawi hadis. Tapi kalau sudah sampai sahabi, ya semua sudah tahu, apalagi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq. Abu Hafs yang digelari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Faruq. Annahu kana fi ma yad'u Allahumma tawaffani ma'al abrar ولا تخلفني في الأشرار والهكني بالأخيار. Dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, annahu kana fi ma yad'u, bahwasanya termasuk yang beliau minta di dalam doa, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allahumma tawaffani mal abrar, ya Allah wafatkanlah aku bersama dengan orang-orang al-abrar, orang-orang yang baik, wala tukhallifni fil asrar, dan jangan engkau tinggalkan aku bersama dengan orang-orang yang jelek. Walhiqni bil akhyar, dan masukkanlah aku, gabungkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang akhyar, golongan orang-orang yang baik, atau bersama dengan orang-orang yang baik. Ini doa, doa yang bagus dari beliau, minta diwafatkan bersama orang-orang yang baik, dan jangan sampai ditinggalkan, dibiarkan hidup bersama dengan orang-orang yang jelek, tinggal di tempat yang jelek bersama orang-orang yang jelek. Wa alhiqni bil akhyar, dan supaya digabungkan, dimasukkan dengan al akhyar, golongan yang akhyar, golongan yang baik. Hadis ini hadis yang sahih. Bagaimana kita sebutkan semua perawi-perawinya adalah orang-orang yang thiqah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Penjelasan hadis ini insyaallah taala kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, tafadhalu wa hafidhakumullah.